Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin alaihi afdalus salatu wassalam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. الله سبحانه وتعالى berfirman: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan yang menerangkan dari petunjuk. Dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tentunya pertama, karena Ramadan Allah turunkan padanya Al-Quran, sebagaimana ayat telah kita dengarkan tadi. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi laylatil qadar. Wa ma adraka ma laylatul qadar. Laylatul qadar khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Laylatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar tentunya hanya didapati pada bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian didapati dari amalan sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa berserius dalam membaca Al-Quran. Sampai-sampai Jibril datang kepada beliau mendengarkan, tentunya dengan diutus oleh Allah, mendengarkan bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malamnya. Yang ini menunjukkan ihtimam, keseriusan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam membaca Al-Quran. Dan juga bagaimana keutamaannya sampai-sampai Jibril mendengarkan bacaan Rasulullah membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga menjadi bacaan Salafus Saleh, orang-orang saleh terdahulu. Tidak hanya di dalam bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan. Tetapi diketahui di dalam bulan Ramadan mereka tentunya lebih menyungguh-nyungguhkannya, berserius, sehingga didapati mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran menelaahnya mempelajari mengetahui maknanya dan tentunya mereka adalah orang-orang yang mengamalkannya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, perlu kita ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tentunya mempelajari Al-Qur'an dengan membacanya, mentadabburinya, menelaahnya. Mengerti maknanya, mengerti keterangan-keterangannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfalha. Tidakkah mereka menelaah Al-Qur'an? Ataukah kalbu mereka ada penutupnya? Sehingga mereka enggan untuk mempelajari Al-Quran sebagaimana dalam surat Muhammad ayat ke-24. Demikian, membaca Al-Quran tentunya dengan membacanya secara tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dalam suratul Muzammil ayat yang keempat. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Karena itu, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik amalan. Dan cukup bagi kita kemuliaannya ketika dikatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amthaliha. Siapa membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu satu huruf Al-Quran, maka baginya satu pahala. Dan satu pahala ini bisa menjadi 10 kali lipat pahalanya. saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Bulan yang baik ini, bulan yang mulia ini, tentunya kita dibimbing untuk selalu mengikuti nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita sebagai umatnya ada perintah untuk mengikutinya atau diperintahkan untuk mengikuti beliau, diperintahkan untuk mengambil petunjuk dari beliau dan bimbingan dari beliau. Jangan sampai bulan yang baik ini kita biarkan berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan apa-apa dari kebaikan, bahkan dengan bacaan Al-Quran kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika memerintahkan nabinya untuk membaca Al-Quran, wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atlul qur'ana faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal mundhirin. Aku diperintahkan menjadi orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan an atlu al-Qur'ana, untuk membaca Al-Qur'an. Maka barang siapa yang mendapatkan petunjuk, artinya dia memberi petunjuk kepada dirinya. Dan siapa yang sesat, berpaling, maka katakanlah, hanyalah saya seorang nabi yang diutus sebagai pemberi peringatan. Inna ma'ana minal mundhirin. Dalam satu keterangan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan kana yaqra'ul qur'ana qa'ima wa qa'idan wa muttaji'an wa mutawaddi'an wa muhditsan wa lam yakun yamna'uhu min qira'atihi illa al-janabah. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang banyak atau dalam keterangan-keterangan riwayat, beliau membaca Al-Quran terkadang dengan berdiri, terkadang dengan duduk, terkadang dengan berbaring, terkadang berwudu, dan terkadang satu waktu beliau berhadas. Tidak ada yang menahan beliau dari membaca Al-Quran dengan keadaannya, kecuali dalam keadaan beliau junub. Ini yang dikatakan ketahui dari keadaan beliau, dari riwayat-riwayat tersebut. Sehingga kita tentunya adalah umatnya. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada beliau untuk membaca Al-Quran, maka kita pun tentunya membaca Al-Quran. Kita adalah umatnya. Umat yang menerima dakwah beliau, menerima agama beliau. Umat yang diperintahkan untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga membaca Al-Quran merupakan sifat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian terlebih lagi di bulan yang baik dan di bulan yang mulia ini. Sampai-sampai ketika beliau dalam keadaan sulit sekalipun, beliau tidak lupa dan tidak luput membaca Al-Quran. Inilah contoh yang baik dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut untuk kita contohi dan sepantasnya untuk kita mengikuti bimbingan beliau. Adapun petunjuk beliau dalam membaca Al-Quran, sebagaimana telah kita dengarkan tadi, beliau membacanya dengan tartil. Membacanya dengan tartil. Tidak membacanya dengan tanpa aturan, tetapi membacanya dengan tertil, yaitu sesuai dengan apa yang diinginkan, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan tentunya teratur. Kemudian juga yang paling penting untuk kita ketahui, di saat kita membaca Al-Quran, yang pertama bagi kita ketika membaca Al-Quran, kita membacanya dengan ikhlas. Bukan karena ingin dilihat, didengar, dipuji dan disanjung. Karena membaca Al-Quran adalah ibadah. Yang diharapkan dengan ibadah ini kita mendapatkan wajah Allah, keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalil tentang ikhlas dalam ibadah tentunya sangat banyak. Demikian ketika kita membaca Al-Quran yang itu adalah ibadah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Adhkar, Fa awwalu ma yu'mar bihi ay al-qari al-ikhlas fi qira'atihi wa ay yurida biha wajhullah wa ay yurida biha wajhallah subhanahu wa ta'ala wa an la yaqsuda biha tawassulan ila syai'in siwa dhalika. Dan yang pertama diperintahkan bagi orang yang membaca Al-Quran adalah dia membacanya dengan ikhlas. Dia tidak menginginkan dengan bacaannya kecuali wajah Allah. Dan dia tidak bermaksud dengan bacaannya untuk sampai mendapatkan maksud-maksud tertentu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, seorang yang membaca Al-Quran, membacanya dengan ikhlas. Banyak orang membaca Al-Quran, tetapi ketika hilangnya keikhlasan pada diri mereka, maka bacaannya tidak bermakna. Dan tidak membawa pembacanya kepada suatu yang utama dan yang mulia. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semuanya. Semisal perbuatan tersebut. Kemudian, agar bermakna bacaan yang kita baca, tentunya kita menelaah, mendalami, dan berusaha untuk memahami. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka menelaah Al-Qur'an? Jadi membaca dengan menelaah, bukan sekedar membaca sebagaimana kebanyakan manusia, tapi dia tidak menelaahnya. Sekedar dia baca, dia tidak mengerti apa yang dia baca. Dalam ayat berkata Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, afala yatadabbaruna al-Qur'an, demikian ya'muru ta'ala bitadabburi kitabihi wa huwa ta'ammul fi ma'anihi wa tahdhiq al-fikr wa tahdhiqul fikri fihi wa fi mabadi'ihi wa awaqibihi wa lawazimi dhalika. فَإِنَّ فِي تَدَبُّرْ كِتَابِ اللَّهِ مِفْتَاحٍ لِلْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ وَبِهِ يَذَّادُ الْإِيمَانِ فِي الْقَلْبِ فَإِنَّهُ يَعْرِفُ بِالرَّبِّ الْمَعْبُودِ وَصِفَاتِهِ وَيَعْرِفُ الطَّرِيقَ الْمُوصِلَ إِلَيْهِ وَالطَّرِيقَ الْمُوصِلَ لِلْعَذَابِ وَكُلَّ مَثْدَادَ الْعَبْدُ تَأَمُّلًا فِيهِ اِثْدَادَ عِلْمًا وَعَمَلًا وَبَصِيرَةً لِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ بِذَلِكَ. Allah memerintahkan, kata beliau, di dalam kitabnya yang mulia ini, Al-Quranul Karim, untuk mentadaburi kitabnya tersebut atau ayat-ayatnya dengan sebenar-benarnya. Dan tadabbur di sini ta'ammul fi ma'anihi, mencermati makna-maknanya. Juga mengerahkan, memusatkan perhatian padanya. Memusatkan perhatian ataupun pikiran kita padanya. Baik itu berkaitan dengan apa yang ada dari bacaan itu sendiri, demikian pula baik itu berkaitan dengan apa yang akan kita dapatkan dari bacaan tersebut, dan apa yang kita mendapatkan dari penyelisihan dan penyimpangan dari ayat-ayat tersebut, dan juga kelaziman-kelaziman yang lainnya. Karena mentadaburi kitabullah merupakan miftah, pembuka dari ilmu-ilmu dan pengetahuan. Dan dengannya pula akan bertambah keimanan pada kalbu seseorang. Karena dia mengetahui Rabbnya yang dia sembah, sifat-sifatnya yang utama. Dia juga mengetahui jalan yang mengantarkan dia menuju kepada Allah, dan jalan yang mengantarkan dia nantinya diazab kalau dia menyelisihi. Wakulama, dan semakin dia bertambah pengetahuannya, pendalamannya, penelaahannya, maka akan bertambah padanya ilmu, bertambah padanya juga amal, dan tentunya bertambah padanya basirah. Karena itu diperintahkan dia untuk mentadaburi Al-Quran. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kemudian dari membaca Al-Quran tentunya tidak luput dengan adab-adabnya. Ketika kita membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya meminta perlindungan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Tentunya karena membaca Al-Quran adalah ibadah. Yang namanya ibadah tentunya tidak akan disenangi dan disukai oleh syaitan. Dia pasti membenci seorang yang membaca Al-Quran atau beribadah dengan membaca Al-Quran. Bahkan dengan membaca Al-Quran adalah amalan yang dengan mudah dan dengan gampang bisa dengan cepat dia mengerjakannya, yaitu membaca Al-Quran. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan, didapati Nabi membaca Al-Quran dalam beberapa keadaan, seperti apa yang disebutkan oleh Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maka ketika dia membaca Al-Quran, syaitan pun tidak, tentunya tidak akan senang dan pastinya tidak akan suka dengan apa yang hambanya membaca dari Al-Quran, karena itu adalah ibadah. Maka untuk melindungi dirinya dan dari adab dia membaca Al-Quran, dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. agar benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala melindunginya. Sebagaimana yang kita ketahui bimbingan tersebut, di antaranya kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau dalam riwayat a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian ketika dia membaca Al-Quran, tentunya dia membacanya dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan bacaan yang benar. Sebagaimana tadi telah disinggung, dia membacanya dengan tartil. Tetapi juga secara umum dia membacanya dengan benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih, yang kami datangkan kepada mereka kitab dan mereka pun membacanya dengan sebenar-benarnya. Maka dari membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, membacanya dengan tertil, membacanya dengan tahsin, membacanya dengan tajwid. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dalam sebuah riwayat disebutkan, zayyinu aswatakum bil Qur'an, indahkanlah bacaanmu terhadap Al-Qur'an. Juga disebutkan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan dari pengikut kami, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak menyenandungkan Al-Quran dengan baik. Bahkan dalam riwayat yang muttafaq alaih, lam ya'dhan Allah li syai ma adhina lin nabi ayyataghanna bil Quran, Allah tidak mengizinkan terhadap satu seperti apa yang Allah izinkan kepada nabinya, untuk yataghanna bil Quran, membaca Al-Quran dengan penuh indah, dengan bersenandung indah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, menjaharkan bacaannya dan mengindahkannya, ay yajhar bi qiraatihi wa yuhsinuha, yaitu membacanya dengan indah, dengan jahr. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian pula, dari bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa untuk terus mengikat diri kita dengan membaca Al-Quran, kalaupun mungkin kita mendengarkan dari selainnya. Mendengarkan dari selainnya. Beliau meminta Abdullah ibn Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Dan beliau mendengarkannya. Beliau pernah mengatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud, "Iqra alayya." Maka Abdullah ibn Mas'ud pun terheran. "Aqra'u alayka wa alayka unzil." Aku membacakan Al-Quran ini kepadamu, sementara Al-Quran ini Allah turunkan kepadamu. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Demikianlah, karena aku suka dan senang mendengarkan bacaan tersebut dari selainku. Sehingga membaca Al-Quran tentunya dengan kesungguhan kita membacanya dan membaca Al-Quran bisa dengan mendengarkan dari selain kita yang membacanya. Walhamdulillah, berkenaan dengan adab-adab Al-Quran, membaca Al-Quran, kita telah lewati dalam banyak keterangan. Tentunya di sini tidaklah kecuali hanya untuk mengingatkan antara sesama kita berkaitan dengan bulan yang mulia ini, agar kita benar-benar mengisinya dengan apa yang bermanfaat dari bacaan Al-Quran, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pula telah dilakukan dan dihidupkan oleh as-salafus salih. Karena itu, sebaik-baik kita mendapatkan bulan yang mulia ini berkudwah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya mencontohi mereka as-salafus salih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dari keutamaannya di dunia ini, demikian di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah menjadikan Ramadan ini, kalaupun dengan keadaan yang kita dapati sekarang, dalam terbatasnya kegiatan-kegiatan kita, kita mendapatkan pahala yang banyak dengan bulan Ramadan ini, dengan pembatasan amalan-amalan yang bisa kita lakukan seperti sebagaimana sebelumnya. Tentunya semuanya kembali dengan niatan dan kembali dengan keinginan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.